بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Allahumma rahimah sakolah. Nampaknya ada mulai loyo-loyo yang menghafalan tu. Nampaknya ada mulai loyo-loyo semangat menghafalnya ini. Jangan dibiarkan loyo. Loyo itu enggak bagus. Dipupuk kembali semangatnya, barokah untuk antum insyaallah ilmunya. Barakallahu fikum. Di era sekarang ini yang sedang disoroti adalah semangatnya. Himmah aliyah di dalam talabul ilmi. Ini yang dalam sorotan. Kita tidak membahas tentang kaum muslimin secara umum. Tapi yang kita saksikan dari kalangan talabul ilmi. Secara khusus dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Trennya sudah mulai agak menurun semangatnya ini. Ini tidak bagus untuk pribadi antum masing-masing sesungguhnya. Sehingga satu poin yang antum harus tekankan, apa yang antum lakukan, apa yang antum kerjakan, apa yang antum amalkan di masa-masa talaqi ilmu, di masa-masa dirasa ilmiah, itu amal yang terbaik. Waktu yang antum lalui itu waktu yang terbaik. Tenaga yang antum keluarkan, pikiran yang antum keluarkan itu yang terbaik. Sehingga jangan sia-siakan. Nanti kalau sudah berlalu, menyesal di kemudian hari. Mumpung antum di masa-masa talaqi, di masa-masa dirasah, manfaatkan sebaik mungkin hal itu. Ketika di tempat-tempat ilmu, di tempat-tempat taklim, himmahnya sudah mulai kacau. Bagaimana kiranya di luar tempat ilmu? Lebih gampang akan terseret dalam arus. Barakallahu fikum. Ya, masanya bukan semakin baik, tapi yang namanya masa semakin kemari, semakin buruk, semakin jelek. Maka antum jangan terbawa arus yang ada. Antum harus punya niatan yang sangat kuat, azam yang sangat kuat, tekad yang sangat bulat untuk menjadi yang terbaik. Barakallahu fikum. Jadi ketika antum belajar, ketika antum membaca, ketika antum menghafal dan segala macam, niatannya jangan dikarenakan ustadznya atau gurunya, tapi lillahi ta'ala. Niatkan semua itu lillahi ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Semangat kawan-kawan. Tren sekarang ini, pemuda-pemuda sekarang ini, thullabul ilm, pemuda-pemuda sekarang ini, trennya lebih senang terbawa arus. Sehingga waspadai, jangan sampai antum ada di dalamnya. Antum harus punya tren sendiri. Trennya para thullabul ilm yang punya semangat menggapai cita-cita mulia, menjadi hamba Allah yang saleh, yang berilmu, yang manfaat ilmunya, manfaat untuk dirinya, keluarganya, manfaat untuk masyarakatnya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafiz amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala في كتابه الصحيح كتاب جزاء الصيد باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقبل حيا لم يقبل. Pembahasan yang berikutnya bab apabila ada yang memberi hadiah kepada orang yang muhrim, yang berihram, hewan buruan dalam bentuk himaran wahsyia, keledai liar, hayyan, masih hidup, lam yakbal, maka dia tidak boleh menerimanya. Ini dengan nas hadis yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi ad-Dimashqi, termasuk al-Abadilah, para ulama, para imam dengan nama Abdullah, khususnya yang meriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Ada Abdullah bin Yusuf, ada Abdullah bin Wahab al-Misri, ada Abdullah bin Maslamah bil Qanab al-Qanabi, ada Abdullah bin Yazid al-Muqri. Ini tabaqah mereka. Di atasnya cukup banyak Abdullah-Abdullah yang lain, juga masuk dalam kategori al-Abadilah. Jadi ada al-Abadilah dari kalangan sahabah, ada al-Abadilah dari kalangan ulama setelah eranya salaf. Hadza minhum. Qala akhbarana Malikun. Imam Malik bin Anas bin Malik Abu Abdillah. Semua imam mazhab empat kunyahnya Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah. Siapa kunyahnya? Siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang keras. Yang keras. Nu'man bin Thabit. Ahsanta. Nu'man ibn Thabit Abu Hanifah al-Kufi. Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Himyari thumma al-Yamani. Qal al-Ibn Shihab. Siapa nama Ibn Shihab? Siapa namanya? Muhammad bin Muslim. Bin Muslim. Bin Ubaidillah ibn Shihab. Masyhur dengan kunyah atau nisbah Az-Zuhri. Siapa kunyahnya? Abu Az-Zuhri, ma kunyah itu? Abu Abu Bakar. Abu Bakar Az-Zuhri. Terkadang disebut dengan Az-Zuhri, terkadang disebut dengan Ibnu Shihab. Muhaddis faqih. Muttafaqun ala jalalatihi, disepakati kemuliaannya. Kalau anda mendapati dalam buku Rijal, biografi seorang imam disebut dengan kata-kata muttafaqun ala jalalatihi, disepakati kemuliaannya, yakni disepakati kemuliaannya oleh kawan dan lawan. Hatta dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa mengakuinya. Az-Zuhri dari Bani Zuhrah di kota Madinah. Dari kalangan Zuhriyin, siapa yang paling afdal? Siapa yang paling alim? Siapa yang paling utama? Tidak tahu. Kebanyakan Az-Zuhri. Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri. Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. Ibn Syihab Az-Zuhri. Banyak. Zuhri. Zuhri. Yang paling afdal, yang paling utama siapa? Ada yang tahu? Yang paling utama adalah Ibn Syihab. Yang paling utama adalah Siapa yang paling utama? Yang paling utama ialah Abdurrahman bin Auf. Siapa beliau? Sahabiyun jalil, termasuk al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Beliau juga termasuk Banu Zuhrah. Seingat saya, semoga tidak salah ya. Apa salah? Salah kayaknya. Hayat insyaAllah. Yang kita kenal dari kalangan selain sahabat, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sehingga beliau dikatakan yang paling utama dari kalangan Bani Zuhrah. An Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Utbah Ibni Mas'ud. An Abdillah Ibni Abbas. Semoga Allah meridainya. An Sa'ab Ibni Jassam Al-Laythi. Nama sahabat. Sa'ab Ibni Jassam Al-Laythi. Dari Bani Laith bin Bakr bin Abdi Manah bin Kinanah. Dari Bani Kinanah. Dia adalah anak dari saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Karena ibunya bernama Zainab bintu Harb bin Abi Umayyah. Zainab bintu Harb bin Umayyah. Abu Sufyan namanya Suhr ibn Harb. Ibnu ukhti Abi Sufyan. Ada sahabiyun jalil. Dikatakan annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau menghadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyia, keledai liar. Kata-kata wahsyian liar menunjukkan keledai ini hasil buruan. Kalau ahlian keledai peliharaan berarti ya ternak gitu, bukan buruan. Tapi kalau wahsyian keledai liar, tanda dia mendapatkan dari berburu. Qala wa huwa bil abwa, sementara Rasul ada di tempat yang namanya al abwa. Abwa nama sebuah gunung, bukit. Au bi wadan, atau di sebuah tempat namanya wadan. Asyak minar rawi, yang ragu-ragu sang rawi, entah beliau di abwa atau di wadan. Wadan sebuah tempat dekat dengan Juhfah. Juhfa termasuk miqat. Qala faradahu alaih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam menolak pemberian itu atas orang tersebut. Ditolak. Enggak diterima. Falamma ra'a ma fi wajhi. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam melihat raut wajah sahabat tadi, ini merasa enggak suka, merasa enggak nyaman gitu. Dikasih hadiah kok ditolak gitu. Qala, beliau bersabda menjelaskan alasannya, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidaklah menolak himar tadi atas engkau melainkan dikarenakan kami adalah orang-orang yang ihram. Itu alasannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, laula anna muhrimun laqabilnahu minka. Kalau seandainya kita bukan orang-orang yang ihram, niscaya kami akan terima itu dari kamu. Barakallahu fikum. Wadha nas. Ini hadis dalil yang sharih terkait dengan bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Baik. Sa'ab bin Jassam al-Laythi, semoga Allah meridainya, memberi hadiah kepada Rasul himar washi, kerdil liar. Dari lafaz ini difahami secara zahir oleh Imam Bukhari itu hidup, karena lafaznya memberi hadiah dalam bentuk keledai liar. Berarti hewannya masih hidup. Bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Di sebagian riwayat disebutkan dagingnya. Imam Bukhari memahami ini keledai utuh, hidup. Dan disebutkan dalam hadis ini, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW menolak hadiah tadi dengan alasan beliau kondisinya sedang berihram. Maka faedahnya jelas, seperti bab yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah. Ya, apabila ada seseorang yang halal memberi hadiah kepada orang yang sedang berihram, hadiahnya dalam bentuk keledai liar hasil buruan dan dikasih hidup-hidup, la lam yakbal, jangan terima. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW menolaknya, tidak menerimanya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Adapun terkait dengan dagingnya, dibahas di bab-bab sebelumnya. Selama orang yang ihram tadi tidak memerintahkan atau menyuruh berburu. Yang kedua, tidak membantunya berburu. Tiga apa kemarin? Tidak mengisyaratkan untuk berburu. Maka dimakan dagingnya. Kemarin ya. Yang dibahas sekarang ini bukan daging, tapi hewan hidup. Ada orang yang berburu keledai liar atau semisalnya, dan dihadiahkan kepada orang yang muhrim masih hidup. Jangan diterima dengan nas riwayat ini. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini, ikhwan fillah azzakumullah, adalah bolehnya menolak hadiah dikarenakan sebuah alasan syar'i. Ya. Jawazu raddil hadiah li'illatin. Bolehnya menolak hadiah dikarenakan sebuah sebab. Sebabnya ini harus syar'i. Sebab yang dibenarkan, barakallahu fikum. Karena hukum asal, ketika hadiah, ada orang yang ngasih hadiah, diterima dalam rangka untuk menyenangkan hatinya. Selama kamu enggak minta. Tapi boleh ditolak li'illatin, dikarenakan sebuah illah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah, barakallahu fikum, al-i'tizar. Menyampaikan uzurnya. Kenapa tidak menerima hadiah tersebut? Ya. Ini fungsinya adalah untuk tatyiban liqalbil muhdi. Untuk menyenangkan hati orang yang ngasih hadiah. Jangan sampai dia suwon atau dia bersedih dikarenakan hadiah dia ditolak. Dibaham ya, masih i'tizar. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini menolak pemberian atau hadiah Su'ab bin Jathamah, semoga Allah meridainya, li'illah. Dikarenakan sebuah alasan. Apa alasannya? Beliau sedang ihram. Juga di hadis yang sama pula, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan alasannya, menyampaikan uzurnya. Kenapa menolak hadiah? Apa uzurnya? Apa uzurnya? Dikarenakan ihram. Intinya menyampaikan alasan. Jangan diam saja. Khawatir kalau kamu diam, tolak, diam, enggak pakai menyampaikan alasannya, khawatir satu dianya sedih. Jangan membuat sedih saudara muslim. Jangan memasukkan hal-hal yang menyedihkan mereka. Atau yang kedua malah suudzon. Dia akan berusangka kepada kita. Berkelebat di benaknya dia, di kepala dia, berbagai macam dugaan-dugaan yang jelek. Tidak bagus. Akan bisa merusak yang namanya ukhuwah. Padahal hadiah itu fungsinya untuk apa diantaranya? Untuk merekatkan ukhuwah. Maka sampaikan alasan. Dan orang yang baik akan menerima uzur sahabatnya. Uzur temannya. Jadi jangan maksa. Terima. Pokoknya terima. Aku gak mau tahu, pokoknya terima. Afalnya akhi, belum bisa saya terima. Pokoknya terima. Jangan maksa. Sampai kenal alasannya apa? Kenapa akhi kau gak menerima hadiah saya? Afwan. Saya lagi ihram. Tidak mungkin menerima hadiah kamu ini. Tidak ngomong ini. Jangan harap-harap. Jangan ngomong. Nanti ya kalau saya sudah tidak ihram lagi. Antum saya kasih hadiah saya yang banyak ya. Nah yang itu. Menurunkan muru'ah harga diri. Tidak. Cukup. Kasih alasan. Mohon maaf saya sedang ihram. Tidak bisa menerima. Mau tidak mau tahu. Pokoknya ihram tidak mau tahu. Harus kamu terima. Nah, jangan begitu. Saudara kamu telah menyampaikan uzur dan syar'i uzurnya, maka terimalah uzurnya dia. Oh taib, jazakallah. Allahu minkum. Afan, saya enggak tahu antum sedang berihram. Selesai. Nah, kesempatan yang lain, kalau kamu niatnya kepingin ngasih dia hadiah, kasih kesempatan yang lainnya lagi. Antum lagi ihram enggak? Oh, enggak. Alhamdulillah kalau begitu. Kenapa? Ini untuk antum hadiah. Teriman. Jazakallah khair wa barifikum. Doakan kebaikan untuk orang yang ngasih hadiah. Minimal dengan doa. Jazakumullahu khairan. Lebih afdal lagi apa? Dikasih balasan setimpal. Ya. Dia ngasih hadiah. Kamu ngasih hadiah. Dia ngasih hadiah antum. Apa? Ngasih minyak wangi. Kamu kasih hadiah dia. Kitab. Dia ngasih hadiah antum sepeda ontel, kamu kasih hadiah dia sepeda motor. Ini bicara lebih hal yang afdol. Kalau yang afdol dikasih balasan yang lebih baik. Kalau tidak punya atau tidak mampu, minimal dengan doa. Jazakallahu khair. Sampai kamu memandang kamu telah betul-betul membalas kebaikan dia. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Fi amwalikum. Wa ila akhiri. Banyak doa supaya dia merasakan sudah dibalas kebaikan dia. Itu semuanya terkait dengan masalah babul hadaya. Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala. Satu lagi tapi banyak artinya. Khair insyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu ma yaqtulul muhrimu minad dawab. Bab apa-apa yang boleh bagi orang yang muhrim membunuhnya dari hewan-hewan. Bab ini disebutkan setelah selesai pembahasan masalah hal-hal yang tidak boleh diburu atau dimakan oleh muhrim. Disebutkan bab yang sekarang ini menerangkan itu enggak mutlak. Ada beberapa hewan-hewan hatta di tanah haram. Hatta kamu sebagai orang muhrim, kamu diperbolehkan untuk membunuh hewan tadi. Dan tidak ada dendanya. Dikarenakan izin syar'i. Ini pengecualian ya. Ini pengecualian. Kita baca hadisnya cukup panjang dan pendek-pendek. Alhamdulillah semoga pekan depan banyak menghafal. Semangatnya tumbuh kembali. Sebagaimana tumbuhnya bunga di musim hujan ini. Biar segar kembali. Ya, itu jangan terpengaruh dengan suasana apapun. Semangat belajar. Itu yang manfaat bagi antum barakallahu fikum. Kita berjuang semangat ngajar. Juga manfaat bagi kita semua insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Kapan kita baca nama orang ini? Hadis sebelumnya. Masih ingat Al-Abadillah yang saya bawakan tadi? Antum satu-satu ngresik ae. Abdullah yang namanya Abdullah yang saya bawakan tadi para ulama. Loh, noleh. Antum kok noleh. Hah? Abdullah? Ini, Abdullah bin Yusuf bin Nisi. Yang kedua? Wah, lupa dia. Antum lagi? Antum? Hah? Lah tadi ngapain? Antum lagi? Antum? Loh, ya apa sih? Antum? Antum, jangan gini-gini terus. Abdullah bin Yusuf al-Nisi. Terus? Abdullah bin Wahab al-Misri. Abdullah bin... Abdullah apa? Abdullah bin... Abdullah bin... Abdullah bin... Yang keras suaranya. Bin Utbah. Kok bin Utbah sih? Hah? Abdullah bin? Hah? Ya apa ya? Abdullah bin? Bin Ahmad. Ya, bukan bin Ahmad, Abdullah. Lain. Abdullah bin? Bin Yazid al-Muqri. Abdullah bin? Satu lagi? Abdullah bin? Abdullah bin Maslamah. Bukan bin Qa'nab. Abdullah bin Maslamah. Bin Qa'nab al-Qa'nabi. Abdullah bin Yusuf al-Tinnisi al-Dimashqi. Abdullah bin Wahab al-Misri. Abdullah bin Yazid al-Muqri. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Semuanya Abdullah dan semuanya A'immah. Ada yang memasukkan Abdullah bin Mubarak, tapi tafaqahnya lebih tinggi beliaunya. Qala akhbaruna Malik. Siapa beliau ini? Saya nuti-nutinya masih, masya Allah ini. Kayaknya nanti Evan tuh ya. Nah, siapa nama Imam Malik? Antum lagi, baju merah. Kok noleh, antum tuh ya warna merah. Antum lagi. Siapa nama Imam Malik? Sudah tadi tuh, antum lagi. Iya, antum. Imam Malik bin Anas bin Malik. Kunyahnya Abu Abdillah. Beliau ulama dari negeri mana? Kufa. Oh, senang Kufa dia rupanya ini. Dari negeri mana? Entah lagi. Imam Malik dari mana? Yaman itu tempat tinggalnya atau apanya? Ini senang sama Yaman kayaknya. Ini. Dikasih kemudian ke Yaman insyaAllah. Amin. Madinah. Beliau asal nasabnya Yaman, tapi tinggal di kota Madinah. Masya Allah. Ada yang tahu Imam Mazhab 4 lengkap dengan kunyahnya? Mentahi. Imam Mazhab 4 Abu Hanifah namanya. Imam Thabit. Yang kedua. Abu Abdillah Malik bin Asmin Malik. Yang ketiga. Abu Abdillah. Hah? Abu Abdillah siapa? Asyidawi enggak masuk. Ini Imam Mazhab 4 ini. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang terakhir Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Barakallahu fikum. Saya aslinya kepengin enggak gini ya, Pak. Kepengin mengajarkan kepada antum dengan tariqahnya Ahlul Yaman. Cuma ada aturan main di Darus Amin ya. Ya. Tidak boleh nyebut nama ya. Ya. Itu masalahnya. Maka saya kepingin kayak dulu lagi. Nanya antum. Hendak. Itu bagi saya lebih gayeng. Karena ada aturan main dari Mudir Am. Jadi saya mau gak mau ya. Agak sedikit landai gitu. Makanya antum jangan bosan ya. Sekali kenapa ya. Kayak gitu kan ya. Gak pakai nyebut nama ya. Pakai baju, warna bajunya aja ya. Gitu ya. Padahal saya pengen tahu namanya antum. Mana lu? Gak tahu namanya antum ini siapa. Gak kenal semua sama antum saya ini. Artinya kan harus kenal semua kan. Nah bulan gitu. Hayat insyaAllah. An-Nafi' Dari Nafi' wa Nafi' Maula Abdillah bin Umar. Nafi' ini yang paling banyak periwayatannya dan yang paling kuat periwayatan dari Abdullah bin Umar. Mengalahkan Salim bin Abdillah bin Umar, putranya beliau sendiri. Nafi' itu Maula, kalau Salim putranya sendiri. Seorang Maula bisa mengalahkan putra. Ilmu itu bukan nasab. Ingat, ilmu itu bukan keturunan. Ilmu bukan gen. Ilmu itu mauhibah minallah. Ilmu itu anugerah minallah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk bersandar kepada orang yang alim dari kalangan keluarganya. Anaknya alim. Orang tua jangan semata-mata bangga punya anak alim. Dia harus alim. Orang tua gak bisa menjadi alim dengan semata-mata anaknya alim. Atau orang tuanya masya Allah alim. Belum tentu anaknya alim kalau gak mau belajar. Ilmu bukan nasab. Ilmu itu mauhibah minallah jalla wa'ala. Barakallahu fikum. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, khamsun min ad-dawab, ada lima dari hewan-hewan melata, laisa al-muhrimi fi qatlihinna junah, tidak mengapa atas orang yang muhrim membunuhnya. Laisa junah, itu tidak mengapa. Tidak mengapa, tidak berdosa bagi orang yang muhrim membunuhnya. Kalau an Abdillah bin Dinar, isyarat yang kedua, an Abdillah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Qala haddatsana Musaddadun ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala haddatsana Abu Awana. Siapa namanya Abu Awana? Saya sampaikan. Al-Wadhah bin Abdillah al-Yashkuri. Al-Wadhah bin Abdillah al-Yashkuri. Dari sekarang antum berlatih. Ini alhamdulillah kesempatan belajar ke luar negeri semakin terbuka. Ke Yaman juga terbuka, alhamdulillah. Kuwait juga sudah mulai terbuka, meskipun online. Jami'ah sudah mulai terbuka. Semangat antum. Barakallahu fikum. Dan nanti ketika antum di sini belajarnya semangat. Sampai sana, ketika antum sampai di sana, di banyak para masyayikh, antum tidak bakal kaget. Dikarenakan tarekoh yang kita tempuh, tarekohnya masyayikh dalam pengajaran. Jadi paham ya? Terutama ketika antum di Yaman. Ketika membahas hadis, mereka selalu membawakan rawi-rawinya. Antum biasakan ketika sampai nanti insyaAllah, antum belajar itu nyaman. Nyambung. Tidak kata. Barakallahu fikum. Dan itu mahfudzat. Abu Awanah wallah bin Abdillah al-Yashkuri. An Zaid ibn Jubair. Qala sami'tu ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul. حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم telah menyampaikan kepada aku salah satu dari istri Nabi صلى الله عليه وسلم dari Nabi صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم orang yang muhrim boleh membunuh titik. قال رحمه الله تعالى حدثنا أسبغ من هذا أسبغ Asbuh? Man hadha Asbuh? Ada yang tahu namanya Asbuh? Haddathana Asbuh. Yang saya ingat di kepala saya, wa Asbuh ibnu Faraj. Ini tengok lagi insyaAllah ya. Qala akhbarani Abdullah ibn Wahab an Yunus bin Yazid al-Aili an ibn Shihabin tadi Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibni Syihab Az-Zuhri an Salim wa Salim bin Abdullah bin Umar qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya baik barakallahu fikum an Salim qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qalat Hafsah berkata Hafsah di atas disebutkan menyampaikan kepada aku hadis salah satu istri Nabi. Yang ini disebutkan Hafsah. Maka yang dimaukan dengan istri Nabi tadi ialah Hafsah bintu Umar, saudarinya Abdullah bin Umar sendiri. Waqila Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab. Ada lima dari hewan-hewan. La haraja ala man qatalahunna. Tidak ada dosa, tidak ada masalah bagi orang yang membunuh hewan-hewan tadi. Al-hurabu. Al-hurab, burung gagak. Ya, gagak ya. Wal-hida'ah. Dengan mengkasrah hak, wal-hida'ah. Hida'ah juga nama burung. Juga nama burung-burung hida'ah. Wal-fa'rah. Tikus. Wal-aqrab. Kalajengking. Wal-kalbul-aqur. Anjing gila. Ini lafadznya. Di lafadz yang di atas. Dengan kata-kata khamsun minad dawab laisa al muhrim fi qatlihinna junah. Berarti lima hewan ini boleh dibunuh. Baik yang membunuhnya orang halal tidak ihram. Atau yang membunuhnya orang yang sedang ihram. Boleh. Sehingga dikecualikan dari larangan-larangan sebelumnya. Dengan nas hadis ini. Dipahami ya? Ketika lagi ihram, ada ini semua. Ghurab, hida, fa'ra, akrab, kalbul akur. Meskipun dia berihram, sedang berihram, boleh membunuhnya. Dikarenakan izin syar'i, izin syara'. Kata-kata khamsun lima di sini, bukan pembatasan kata para ulama. Ini namanya mafhum adat. Wala hujjah tabi dhalik. Tidak ada hujjah pada penyebutan jumlah. Selama bukan pembatasan lafadznya. Yang seperti ini bukan pembatasan lima. Barakallahu fikum. Bisa lebih ketika ada riwayat yang lain, hadis yang lain yang menerangkan lebih dari ini. Menyebutkan hewan-hewan yang lain yang boleh dibunuh ketika sedang ihram. Barakallahu fikum. Yang disebutkan dalam hadis ini lima. Al-ghurab, wal-hida'ah, wal-fa'rah, wal-aqrab, wal-kalbul-aqur. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Hadis yang berikutnya masih pembahasan yang sama. Tetapi ada penambahan lafad-lafad yang lebih menjelaskan terkait dengan lima hewan ini. Ada pembahasan tentang masalah dikatakan fawasik. Dikatakan fasik. Kenapa dikatakan fasik? Dan ada penambahan boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Yang akan dibahas insyaAllah pada hadis yang Aisyah. Yang akan dibawakan nanti insyaAllah ta'ala. Dan hewan-hewan yang lain selain lima tadi. Akan dibawakan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhai. Dan juga dari Aisyah. Semoga Allah meridhai. Saya ati insyaAllah ta'ala. Bayanu thalika fil hadith alladhi yali. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang antum hafalkan yang sekarang ini ya. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Hafsah. Hadis Hafsah, barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mana keranjangnya? Ini ada keranjangnya biasanya. Masya Allah. Bagaimana semangat talabul ilmi di zaman Ustaz dulu? Jangan zaman saya, zamannya para ulama aja sudah. Dikarenakan percontohan teladan yang terbaik adalah para ulama una wa immatuna wa masyaikhuna. Baca terjemahan biografinya para ulama dan para masyaikh. Luar biasa mereka dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Memang di antara pengaruhnya ya pengaruh zaman, pengaruh era, gitu ya, Pak. Di era kita tidak ada yang namanya medsos. Kecuali sangat jarang dan hanya orang tertentu dan mahal. Era-era alat komunikasi tidak ada. Justru di era seperti itu, barakallahu fikum, semangat belajar itu masya Allah. Betul-betul tahu resikonya. Ketika mondok, ya sudah mondok, dok. Tidak mikiri rumah, tidak mikir apa-apa, komunikasinya juga tidak bisa setiap hari, atau setiap pekan. Kalaupun anu ya pakai surat. Surat, pos, nyampe seminggu, dibaca, balas seminggu lagi, rong minggu. Nah, kalau misalkan sekarang ini wadul, lagi sakit nih, dibaru dikirim, sampai sana sudah sembuh. Dibaca umiknya, sedih, sakit ya nak, dibalas, sudah sembuh. Justru era-era seperti itu semangatnya tinggi. Era serba terbatas, serba tidak ada semuanya. Itu era justru membuat semangat dalam belajar, kesungguh-sungguhan dalam belajar. Barakallahu fikum. Era sekarang semua serba mudah. Orang yang muwaffaq, yang beri taufik min Allah Jalla wa'ala, yang punya semangat tinggi, kemudahan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga membuat dia semakin cepat meresap ilmu. Cuma nyatanya kan tidak. Nyatanya, ya kondisi real yang kita saksikan, kemudahan-kemudahan yang ada justru membuat kebanyakan thullabul ilmi terlena. Lalai, serba ada. Apalagi yang satu itu terfitnah oleh satu alat tersebut, sudah bubar kabeh. Ajur mumur, jadi orang sudah jadi. Allahul Musta'an. Dan itu yang harus lawan. Antum harus melawan itu semuanya, jangan sampai, saya bahasakan tadi, jangan sampai terbawa arus. Ya, arus medsos luar biasa. Antum jangan terbawa arus. Antum harus dengan dunia kamu sendiri, dunia ilmu, dunia thullabul ilmi, dunia amal, itu yang manfaat bagi antum. Barakallahu fikum. Manfaatkan sebaik-baiknya yang ada untuk kemaslahatan belajarnya itu. Allahul Musta'an. Apakah Yaman sudah aman? Belum. Dan tidak bebas lagi? Tidak. Yaman negara bebas senjata. Yang aman di wilayah Aden. Makanya di wilayah sana, Syekh Abbas Jaunah, Abdullah, itu membuka markis. Cuman terbatas, dikarenakan lokal yang terbatas. Semoga kesempatan berikutnya terbuka. Pas ketika antum selesai belajar, sudah lokalnya sudah semakin besar, antum bisa ke sana, insyaallah taala, barakallahu fikum. Ini. Dari alumni kita ada beberapa minta saya kasih rekomendasi, insyaallah aku juga kasih rekomendasi karena kita punya komitmen menyemangati antum untuk belajar kemanapun antum belajar. Selama yang datang ke saya memang santri yang baik-baik. Kalau yang santrinya hahaha gitu ya, nampaknya juga nggak bakal semangat kesana, nah, namanya juga nggak bakal merekom sama saya kan gitu ya. Alhamdulillah datang yang kemarin kepingin kesana, kita kasih rekomendasi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah yang dikasih amanah untuk perekrutan yang dari Indonesia kenal baik sama saya. Barakallahu fikum, sehingga ketika ada rekom-rekom yang mencurigakan langsung telepon saya. Saat ini antum betul. Santrinya antum? Iya. Kok beda rekomendasinya? Memang beda-beda rekomendasinya. Yang bikin mereka saya dengan tangan-tangan saja. Cuma saya kasih keterangan supaya tahu siapa nama ini. Karena nama itu bukan nama yang antum kenal selama ini. Itu nama ketika di Yaman. Nah, itu kan ketahuan. Ada yang memalsukan rekomendasi akan ketahuan. Duh, siapa ini? Karena nama yang saya cantumkan itu nama saya yang masyhur di Yaman. Dan nama itu bukan nama yang sekarang. Ngerti nggih? Dirani. Insyaallah. Bersemangatlah, insyaallah banyak kemudahan di masa mendatang untuk belajar ya. Yang penting thariqah belajarnya itu yang harus bagus. Thariqahnya ialah antum belajar terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di negerinya antum. Dengan bahasanya antum. Sampai antum mapan, matang, mumpuni, punya basic yang sangat kuat, baru antum keluar rihla ilmiah mancanegara. Antum ketemu dengan para masyarakat dan para ulama, sudah full tank antum ini. Tinggal antum berenang, menyelami lautan samudra ilmu yang begitu luas, sehingga dengan waktu yang tidak lama, manfaat yang antum meraih sangat cepat. Itu terkodinya para salaf. Yastau'id ahla baladi, thumma yarhal. Dia meliputi semua ilmu orang yang di negara dia, baru rihla ilmiah. Yang ketemu dengan para ulama sudah matang, hasilnya akan berbeda. Lain dengan orang yang dari sini nggak ngerti apa-apa langsung ke sana, itu perjuangannya luar biasa. Itu banyak menghabiskan waktu dalam keadaan yang ke sana belum tentu dia betah sebulan dua bulan loh, dikarenakan di sana nggak ada bakso coklat, di sana nggak ada setiap sore gitu atau makan nyemil macam-macam. Oh, maksof, bonggolan segala macam, ya ono ning kono ya sih. Ya apa adanya kan gitu. Jangan itu banyak kan bisa makan sama tempe, sama sayur, sama makan sana. Kadang orang semangat awal sampai sana, kondisinya, lemas. Minta pulang, tiga bulan udah pulang. Ada yang kayak gitu. Barakalasikum. Dia berangkat ke sana, gak punya basic ilmu, sampai sana perjuangan luar biasa, dia belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca Arab dan segala macamnya, syekhnya orang Arab, menyampaikan dengan bahasa Arab, tamat terjemahan, jadi ini orang Solo, pelong-pelong. Oh, ketawa? Ketawa. Serius. Mungkin temannya goda. Tahu gak yang sampaikan sama syekh? Gak tahu. Ngapain ketawa? Ikut-ikut ketawa aja. Itu memilukan. Memilukan ya. Dan itu menyalahi tarekat salaf. Makanya semangat yang belajar, dimanapun antum belajar, di Indonesia ini, di Marrakesh Darus Sunnah wal Jamaah, yang semangat. Matangkan ilmunya antum, ada kesempatan untuk rihla ilmiah berangkat. Antum sudah matang keilmuannya, barakallahu fikum. Nah, ketika antum melihat di Indonesia Raya ini beberapa guru-guru kita yang senior, barakalakum. Atau jangan kira mereka belajar keluar tuh kosongan belajar, enggak. Mereka semua ketika keluar negeri belajar kepada para masyayikh di Indonesia, bukan lagi marhalahnya talaki ilmu. Kebanyakan mereka marhalahnya sudah terjun dalam dunia dakwah. Sudah belajar, anjuran, dakwah, sudah mengenal dakwah segala macamnya. Rehla ilmiah, das ke sana. Tinggal lihat tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, pulang. Sudah beda. Barakallahu fikum. Yang ini, kok beda ya dengan yang itu? Beda. Yang ini berangkatnya sudah matang, ini berangkatnya masih mentah. Yang ini berangkatnya dengan tarekat salaf. Yang ini dengan tamat tarekat salaf. Barokahnya kurang. Dipahami insya Allah ya. Semangat, ada kesempatan belajar, belajar. Yang penting sih semangat belajar. Barakallahu fikum. Ada kalanya orang itu subhanallah, Allah kasih faedah ilmu, dibukakan pintu ilmu dengan tanpa rihla ilmiah. Hanya dalam negeri. Matang keilmuannya. Bisa. Dulu banyak ulama seperti itu. Dan ulama yang masyhur yang matang dengan ilmunya Ahlul Balad, belum rihla ilmiah, ialah Al-Imam Syaukani rahimahullah. Tahu nama beliau? Al-Imam Syaukani rahimahullah, ulama Yaman pada masanya. Itu tidak pernah rihla ilmiah ke orang Yaman. Tapi matang keilmuannya. Ilmu itu mauhibah. Anugerah minallah, kerjakan asbab yang syar'i. Tapaki tarekatnya salaf dalam belajar ilmu. Ikhlaskan niat, banyak doa. InsyaAllah dikasih barakah ilmu. Minallahi tabaraka wa ta'ala. Nakrafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.